terbang spesial buat saya Bu Raja. Spesial juga tuh Bapak Karim yang lagi punya hajat, yang lagi punya gawe. Juga buat Mona Tamani aku selamat malam semuanya. Mengapa ada yang merintangi pada diriku yang hina? Sabar mas. Mas Gule, tunjukkan pada masyarakat bahwa kita dangdut terbaik Indonesia. Selalu menimbang diri, memang tak pantas bersanding dengan. Bersatu dalam koperku. Hai lelaki penyambara, niatanku ikut serta. Bagi pulangku rela, bagai ramadan cinta. Setia dan sempatnya, takkan lagi bersatu. Runcinya bambu, penuh. tak mungkin bersatu dalam koperku. Terima kasih.